بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari Amir Al-Mu'minin fi Al-Hadith rahimahullahu taala. Pada kitabul adhan, bab yang terakhir kita pelajari, bab 131, ya, pada halaman 572 dalam kitab saya ini, yang berbunyi bab as-sujudi ala sab'ati a'zumin. Bab as-sujud ala sab'ati a'zum, bab sujud dengan meletakkan ke lantai 7 tulang. Ya. Letakkan ke lantai 7, a'zum jamak dari azmun, azmani, a'zumu, artinya tulang. Kata Ibnu Daqiq Al-Ain, salah seorang ulama, yusamma kullu wahidin azman bi'tibaril jumlah. Dinamakan 7 organ tadi dengan kesemuanya dengan tulang. Ini karena disetarakan dengan keseluruhannya. Wa in istamala kullu wahidin ala idham wa il wa in istamala kullu wahidin ala idhamin, ya, walaupun mungkin dari setiap organ itu memiliki sekian tulang, tetapi terhitung satu tulang. Wa yajuzu an yakuna min babi tasmiyatil jumlati bismi ba'dihha, bisa jadi dinamakan dengan tulang, ya, disetarakan atau disamakan dengan nama organ yang lain. Karena kalau kita lihat, ya, tidak semuanya tidak semuanya dinamakan atau tidak semuanya satu tulang, atau karena seperti dahi dengan hidung, ya, bisa jadi hidungnya bukan termasuk tulang yang dipahami, ya. Begitu juga telapak tangan, ini bukan satu tulang, sekian banyak tulang di sana, tetapi dinamakan satu organnya itu dengan tulang, karena seperti tempurung lutut dianggap satu untuk satu kaki, maka menyetarakan dengan yang lain, maka satu organnya dinamakan satu tulang. Jadi 7 tulang bukan berarti tulangnya jumlahnya 7, ya, tetapi satu organ itu terhitung satu tulang karena di situ ada tulangnya. Ini penjelasan dari Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala. Hadis yang pertama telah kita baca, 809 ya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha. Di sini lafaznya bukan seperti dalam bunyi bab. Lafaz hadis yang pertama tidak seperti lafaz ungkapan Imam Bukhari di dalam bab, dan ungkapan bunyi bab ini pun juga adalah petikan dari hadis dalam lafaz yang lain. Ya, merupakan cuplikan dari hadis pada lafaz yang lain. Sementara hadis yang pertama a'dha, ya, a'dha'un, hamzah berbaris fathah, ain sukun, dad berbaris fathah, setelahnya ada alif, kemudian di ujungnya ada hamzah. Ini jamak dari udwun. Udwun, ain berbaris dhamma, dad sukun, waw, ya, udwun, organ atau anggota, ya, organ atau anggota. Ini mungkin lebih, ya, lebih mudah. Jadi ketika kita katakan Nabi disuruh untuk sujud menggunakan 7 organ dari organ-organ tubuhnya. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi disuruh, umira. Ya, umira ini kalau dalam ilmu bahasa Arabnya adalah mabniyun lima la yu'lamu fa'iluhu, atau mabniyun lil majhul. Pelakunya tidak disebutkan. Ini yang dimaksud dengan mabniyun lil majhul. Biasanya kalau dalam fi'il madinya, kalau biasa amarah, ya, semuanya berbaris fathah. A-ma-rah, amarah. Ini mabniyun lil ma'lum. Harus ada pelakunya. Amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Nabi menyuruh. Tetapi bila mana pelakunya tidak dijelaskan, ya, maka hamzahnya di baris dhamma. U, ya, u, kemudian mimnya berbaris kasrah. Umira. Ya. Umira. Yang maknanya adalah disuruh atau diperintah. Disuruh atau diperintah. Tetap yang menyuruhnya ada, tetapi tidak disebutkan. Dan kita sudah yakin seluruhnya bahwa yang menyuruh Nabi dalam masalah ini tentu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu catatan penting yang harus kita camkan dalam kehidupan kita, bahwa agama ini yang menuliskan, menggariskan tuntunannya itu Allah. Nabi sekedar menyampaikan disuruh oleh Allah untuk menyampaikan. Makanya dalam ini menunjukkan Nabi disuruh, diperintah. Yang menyuruhnya pasti Allah Subhanahu wa taala, karena dia utusan Allah. Dan catatannya bahwa syariat agama ini adalah aturan Allah. Allah yang menurunkan konsep syariat ini dan Nabi yang menyampaikan. Menyampaikannya dalam bentuk perbuatan seperti ini. Ya. Nabi diperintah untuk sujud menggunakan 7 organ tubuh. Ya. Kemudian ini yang mungkin pada pertemuan yang lalu tidak kita berikan ulasannya. Yang pertama tadi a'dha, ya, a'dha yaitu organ, sementara lafaz bunyi babnya a'dhum yaitu artinya tulang. Lalu kita jelaskan tadi, kemudian kata-kata umira, Nabi disuruh, dan yang menyuruhnya Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting bahwa Nabi SAW ketika menyampaikan agama, ketika mensyariatkan agama, dia hanya semata-mata diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada syariatnya itu yang keluar dari perintah Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawil la akhadhna Ya, dalam surat apa ini? Dalam surat Al-Haqqah. Ya. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ya, ini ancaman Allah dikabarkannya kepada kita, kepada Nabi SAW, ancamannya terhadap Nabi. Kalau seandainya dia mengada-adakan sebahagian ucapan taqawwala alaina, membuat ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan atas nama kami tetapi bukan dari kami. Ini yang dimaksud dengan taqawwala. Taqawwala alaiya artinya menyampaikan ucapan dari saya tetapi bukan, tidak saya ucapkan. Saya tidak pernah mengatakannya demikian, tetapi dia mengatakan, oh Ustaz Asfir itu mengatakan demikian. Ini namanya dalam bahasa Arab apa? Taqawwala alaiya. Alaiya maksudnya atas saya. Walau taqawwala alaina, maksudnya Nabi Muhammad SAW, ba'dal aqawil, sebahagian dari ucapan. Ini luar biasa. Makanya Nabi SAW menyatakan bahwa dia adalah utusan Allah saja, menyampaikan, diwahyukan oleh Allah kepadanya, kemudian dia menyampaikan, dan tidak ada sedikit pun tambahan dari Nabi SAW atau pengurangan. Setelah selesai dia menyampaikan semuanya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Dan Allah telah menyatakan sempurna. Jadi Allah yang menilainya menyampaikan. Allah yang memberikan penilaian untuk Nabi ketika menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Selesai Nabi menyampaikan, tidak ada yang kurang, sempurna. Ya. Tidak ada yang kurang sehingga perlu kita tambah-tambah, dan tidak ada yang berlebih yang mesti kita kurang-kurangi. Tidak ada, sempurna. Inilah yang mesti kita yakini, dan di sini diambil dari kata-kata umiran nabiyyu. Nabi diperintah untuk melakukan sujud menggunakan 7 organ tadi. Kemudian lanjutan hadis yang pertama ini ada tuntunan yang lain. Ya, yang lain yaitu tidak dibenarkan atau diperintah untuk tidak sujud atau tidak salat. Ini 2 penafsiran ya. 2 penafsiran. Ya. Kalau dari redaksi hadis ini, maka penafsirannya yang terbetik terlintas di benak kita karena redaksinya adalah sujud, maka konteksnya juga sujud. Konteksnya juga sujud. Dan tuntutannya memang seperti itu. Ketika orang sujud mungkin khawatir bajunya, lengan bajunya yang menjulai-julai, sehingga ketika sujud akan menyebar, akhirnya dilipatnya. Atau ketika rambutnya panjang, ketika sujud nanti akan menyebar, nanti ketika hendak sujud, dia gulung. Nah, ini makna yang pertama. Dan makna yang lebih luas lagi, dan ini juga termasuk pendapat para ulama, dalam sholatnya dari awal sampai akhir. Ya. Dalam sholatnya dari awal dan sampai akhir ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tetapi tetap saja terlarang. Melipat kain, maksudnya kain yang dipakai dilipat, lengan yang dilipat, dan termasuk di situ celana. Ya. Celana. Dan sebagian orang merasa bahwa larangan menutup mata kaki itu berlaku hanya pada sholat. Ya, berlaku hanya pada sholat, maka ketika hendak sholat mereka melipat ya, celananya yang melebihi mata kaki ataupun tidak melebihi mata kaki. Terkadang ada orang yang beribadah dengan sekedar melipatnya saja, khawatir akan menyentuh mata kakinya, walaupun ketika dilepas dia hanya sekedar sampai ke mata kaki saja, tidak sampai menutupinya. Tapi ketika hendak sholat mereka coba melipatnya, yang termasuk ya, melipat pakaian ketika sholat, dan hukumnya makruh. Ya. Kemudian wala yakuffa sya'ran wala thauban, ya, tidak menggulung rambut dan juga tidak melipat kain atau pakaian. Kemudian di ujung hadis ini jelas dijelaskan tentang 7 organ yang Nabi disuruh sujud menggunakannya. Al-jabhati wal-yadaini war-rukbataini war-rijlaini Al-jabha dahi, wal-yadaini dua tangan, wal-rukbataini dua lutut, wal-rijlaini dua kaki. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa al-jabha di sini adalah gabungan antara dahi dengan hidung. Kemudian al-yadaini yang dimaksud adalah telapak tangan, kaffaini. Karena di hadis yang lain Nabi SAW, karena ketika diucapkan tangan, yang masuk ke benak kita tangan ini dari sini, dari ujung tangan sampai ke siku. Bisa jadi orang beralasan ketika dia meletakkan lengannya di lantai dengan lafaz hadis yang salah dipahami ini. Ya. Kan disuruh meletakkan kedua tangan. Nah, sekarang mana tangan saya? Ya dari siku sampai ke sini. Bukankah ketika saya disuruh berwudu, saya organ tangannya mana? Ya sampai ke siku. Makanya saya letakkan tangan lengan bawah ini ya. Lengan bawahnya di lantai. Jadi ketika sujud tidak diangkatnya seperti sifat yang telah kita pelajari, dia hanya menempelkan karena berdasarkan perintah. Umiran Nabi SAW an yasjuda ala sab'ati a'dha al-jabhati wal-yadaini. Tetapi ketika kita gabungkan lafaz yadaini di sini dengan perintah Nabi SAW untuk mengangkat siku, ya. Kemudian larangan menyerupai hewan ketika tengkurap, ketika dia menelungkup ke bumi, mereka biasanya menempelkan ya, kedua lengan mereka. Maka yang dimaksud dengan yadaini di sini adalah kedua telapak tangan yang ditempelkan ke lantai. Kemudian warukbataini, ini jelas, yaitu kedua lutut. Ya, kedua lutut maksudnya tempurung lutut. Kemudian warrijlaini, ini juga bukan yang dimaksud adalah kaki, yaitu telapak kaki. Karena kalau sedang sujud, diletakkan telapak kaki bagaimana caranya? Bisa? Tidak bisa. Jadi maksudnya adalah ujung telapak kaki. Ujung, ini telapak kaki, ujungnya ditempelkan berikut dengan perutnya jari jemari kaki. Karena dalam tuntunan yang telah kita pelajari bahwa Nabi SAW seperti hadis Abu Humaid ya, As-Sa'idi, mengarahkan jari jemarinya ke arah kiblat. Berarti ditekankan sehingga perut jari-jarinya itu, jari jemari kakinya itu menyentuh lantai dan ujungnya mengarah ke kiblat. Dan ada satu lagi yang kita lupa, dan baru saya teringat ketika ada pertanyaan. Kebetulan Ustadz Hiranda ketika itu menyampaikan kajian juga di hari Sabtu yang lalu, atau rekaman, saya tidak tahu ya. Ada pertanyaan tentang menempelkan kedua kaki ketika sujud. Ya, ketika sujud. Dari apa yang kita pelajari, saya tidak mengetahui ada dalil mesti menempelkannya. Antara dua telapak kaki kanan dan kiri itu ditempelkan, saya tidak tahu ya. Ya. Saya tidak tahu ada yang menegaskan demikian. Jadi asalnya kaki itu tidak ada ditempelkan dalam sholat. Dua kaki maksudnya, tidak ada ditempelkan. Kapan ditempelkan? Tidak ada. Ketika berdiri, dia dijarakkan. Ketika rukuk juga demikian. Ya. Antara dua telapak kaki ini. Jadi asalnya memang terpisah. Ya. Ketika kita melakukan yang tadi, maka dia asalnya terpisah dan tentu tidak perlu pula dijarakkan. Ya, wajar-wajar saja, dan tuntunannya adalah menempelkan ujung telapak kaki ke lantai, kemudian ditekankan, nah, sehingga jari jemarinya akan, ujungnya akan mengarah ke kiblat dan perut jari jemari kaki itu akan menempel pula di lantai. Nah, ini dua organ yang terakhir. Dahi, dua tangan, dua lutut, dua kaki, berarti tujuh. Ya. Kita baca hadis yang berikutnya, ini hadis yang baru ya, 810. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muslim ibnu Ibrahim, qala haddathana Syu'bah an Amrin an Tawus an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. Ini lafaz hadis yang diambil oleh Imam Bukhari kemudian diletakkan di bunyi bab. أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. Bunyi hadisnya sama. Ya, dan tentu tidak ada hal yang baru yang perlu kita berikan ulasan. Berikutnya 811. Hadisnya juga hadis Abdullah bin Abbas ya. Hadis Abdullah bin Abbas. Hadis 811 Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Israil an Abi Ishaq عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب. Ini sahabatnya, bukan lagi Abu Ibn Abbas. Ya, البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وهو غير كذوب. وهو غير كذوب. Ini luar biasa ya. Ya sebenarnya kata-kata kadzibun dalam bahasa Arab maknanya dilihat dari redaksi. Ya, terkadang kadzib ini artinya adalah asalnya adalah memang berdusta, tetapi bisa jadi maknanya melakukan kesalahan, salah, keliru. Ya. Salah, keliru. Dan ungkapan wa huwa ghairu kadzub dan dia bukanlah seorang yang banyak berdusta. Ya, kata perawi dari Al-Bara atau perawi setelahnya ya, yang mengatakan bahwa Al-Bara itu bukanlah seorang yang pendusta. Bisa jadi maknanya orang yang banyak salah. Ya, orang yang banyak salah. Kenapa? Karena ya, mustahil seorang sahabat mengada-adakan kedustaan ya, atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka semuanya udul, mereka semuanya udul, adil ya. Hadis yang kedua ini tidak ada penjelasan tentang kata-kata wa huwa ghairu kadzub. Ibnu Hajar tidak memberikan ulasan apa-apa. Tidak memberikan ulasan apa-apa. Ya. Jadi saya tadi menjelaskan memang ketika dibawakan ungkapan-ungkapan sahabat yang lain. Terkadang Aisyah mengatakan kadzabta. Ya. Engkau berdusta, maksudnya engkau keliru. Ya, kata-kata kadziba ini bisa jadi artinya kalau dilihat dari redaksi adalah keliru. Apalagi yang berkenaan dengan hadis Nabi. Ketika muridnya Al-Bara' bin Azib atau yang di bawahnya mengatakan bahwa Al-Bara' tidaklah seorang pendusta. Ya, kalau artinya kedustaan. Sementara sekarang konteksnya adalah meriwayatkan hadis Nabi, ini tidak ada gunanya. Kata-kata wa huwa ghairu kadzub tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Ya. Tidak ada gunanya karena memang sahabat itu mustahil mengada-adakan kedustaan atas nama Nabi. Karena mereka sangat tahu hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengada-adakan atas saya, mengada-adakan kedustaan atas nama saya, ya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ancaman yang keras dan hadisnya mutawatir. Contoh hadis mutawatir yang disebut oleh para ulama, salah satunya hadis ini. Hadis man kadzaba alayya. Ya, barang siapa yang berdusta atas nama saya, maksudnya membuat sebuah hadis yang bukan hadis Nabi. Ya, Nabi bersabda demikian, padahal bukan, tidak pernah Nabi menyampaikan. Ini mengada-adakan kedustaan. Dan para sahabat jauh dari perbuatan ini. Karena mereka semuanya adil. Tidak mungkin mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW. maka kata-kata wahwa ghairu kadzub yang masuk ke benak kita ketika disampaikan tentang seorang sahabat, maksudnya tidak banyak salah. Tidak banyak salah. Wahwa ghairu kadzub. Kemudian kata Al-Bara bin Azib, kunna nusalli khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami dahulu salat di belakang Nabi. Cerita siapa? Al-Bara. Fa idza qala, maka ketika beliau berkata, Nabi, sami'allahu liman hamidah. Ini ucapan sami'allahu liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Ya. Tidak seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya. Ya. Lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ardi. Ini maksudnya setelah mengucapkan salam Allahu liman hamida, kemudian mereka semuanya mengikuti berdiri dari rukuk, dan sebenarnya yang dimaksud adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar untuk apa? Untuk sujud. Ya, untuk sujud. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu Akbar untuk sujud, para sahabat itu kata Al-Bara bin Azib, tidak seorang pun dari mereka yang membungkukkan, ya, yang membungkukkan badannya untuk mengikuti Nabi. Ya, sampai kapan? Hatta yada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jabhatahu 'alal ardi. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dahinya ke lantai. Ini menunjukkan bahwa ketika sujud itu organ yang terakhir menyentuh lantai, dahi. Nah, mungkin dia duluan ya. Mungkin dahi duluan. Nah, yang diperselisihkan lutut atau tangan. Ya. Tetapi yang terakhir, sekalipun tangan duluan ataupun lutut duluan, yang terakhir menyentuh lantai dari 7 organ tadi apa? Dahi. Jadi para sahabat itu baru memulai untuk mengikuti Nabi ketika sujud tersebut, ketika mereka melihat Nabi sudah meletakkan dahinya di lantai. Bukan ucapan Allahu Akbarnya. Ini menunjukkan bahwa mengikuti imam itu gerakannya. Gerakannya. Sementara takbir-takbir perpindahan itu hanya aba-aba. Hanya aba-aba. Tanda bahwa dia sudah mulai melakukan menuju gerakan atau rukun yang berikutnya. Jadi tuntunannya, ketika kita menjadi seorang makmum, ya, adalah baru mulai berangkat sujud ketika imam sudah meletakkan dahinya di lantai. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kalau standarnya adalah takbir. Dua kemungkinan. Yang pertama, ketika takbir itu panjang. Ya. Takbir panjang dari mulai berangkat, kemudian dia Allah, padahal dia sudah sujud. Ya. Dia sudah sujud, sudah sampai dahinya di lantai, sudah ditempelkannya. Sementara makmum masih menunggu selesainya dia takbir. Ya, selesai dia takbir. Jadi padahal dia sudah meletakkan dahinya di lantai. Dan ini kemungkinan kekeliruan yang pertama. Kemungkinan kekeliruan yang kedua, dia belum sampai di lantai karena takbirnya pendek. Ya, Allahu Akbar. Dia sudah, ini menunjukkan bahwa takbir itu diucapkan oleh imam, ya, saat dia dalam proses perpindahan. Makanya dinamakan dengan takbiratul intiqal. Takbir berpindah. Bukan takbir sebelum berpindah. Bukan takbir setelah sampai di rukun yang dituju. Tapi takbir berpindah. Saat dia berpindah. Nah, jadi kalau seandainya dia baru mulai berangkat untuk sujud, dia sudah mengatakan Allahu Akbar. Sementara di belakang menjadikan standarnya adalah takbir. Mereka sudah lebih dahuluan. Apalagi kalau mereka cepat bergeraknya. Mereka sudah sujud duluan sementara makmumnya belum meletakkan dahinya di lantai. Ini kekeliruan yang kedua. Makanya yang sangat selamat, dan itulah tuntunan di sini, apalagi ketika jarak antara rukun ke rukun itu jauh. Antara berdiri dengan sujud kan jauh. Antara sujud dengan berdiri jauh. Maka yang harus menjadi standarnya adalah gerakan imam, bukan ucapan takbirnya. Bukan ucapan takbirnya. Karena kemungkinan takbirnya cepat, bergeraknya lambat. Sehingga kita mendahulunya. Atau takbirnya panjang, bergeraknya cepat, sehingga kita terlalu jauh terpisah darinya. Ya, dia sudah meletakkan jidatnya, dahinya di lantai, sementara takbirnya masih 10 detik setelah itu. Baru selesai, sehingga kita terpisah jauh dari mengikuti imam. Ini hadis yang ke-811 yang tuntunannya adalah dalam berjamaah, kapan ya, seorang makmum mengikuti imamnya ya, dalam rukun antara bangkit dari ruku untuk sujud. Yaitu setelah imam meletakkan dahinya di lantai baru dia bergerak. Ya. Dan satu hal lagi yang mungkin suatu hal yang dibenarkan dalam sholat, yaitu melihat ke imam. Melihat ke imam. Melihatnya bukan mengarahkan wajah. Kalau orang yang di sudut sana tentu sulit untuk mengarahkan badannya atau merusak ya. Tapi bisa jadi dengan mengerling. Ya, mengerlingkan pandangan mata karena jaraknya. Kalau masih sejajar dengan kita, kita masih bisa melihat orang yang bergerak di samping. Ya, jauh di samping kita. Bisa jadi itu yang dibenarkan. Bukan mengarahkan wajah tetapi dengan mengerlingkan pandangan mata. Agar dilihat apakah imamnya sudah meletakkan dahinya di lantai atau tidak dalam tuntunan mengikuti imam ketika hendak ruku dari berdiri. Ya, dari berdiri karena jarak antara berdiri bangkit dari ruku itu dengan sujud jauh, dikhawatirkan terjadi dua kekeliruan tadi. Pertama, terpisah jauh dari imam. Yang kedua, mendahului imam karena kedua-duanya mukhalafatul imam. Ya. Kedua-duanya termasuk dalam menyelisihi imam, yaitu mendahulunya atau jauh terpisah dari dia. Mau ikut atau tidak nih? Ya. Misalnya ketika kita bersama anak-anak kita, dia jalannya lambat. Ya. Kita jalan beberapa meter kemudian nunggu lagi. Kadang kita kesal juga ya. Ya. Kita juga memanggil, kamu mau ikut atau tidak? Kok kalau mau ikut ya di belakang Abi lah. Masa 1 kilo atau 500 meter di belakang Abi mengikuti? Tidak ikut namanya. Jadi kedua kemungkinan yang terjadi itu akan kita jauhi, akan selamat kita dari penyimpangan tersebut dengan standar yang diceritakan oleh Al-Bara' bin Azib, yaitu ketika sudah diletakkan oleh imam jidatnya atau dahinya di lantai, kita sudah bergerak mengikuti rukun yang dia tuju. Wallahu ta'ala alam. Tiga hadis ya, intinya adalah walaupun hadis yang ketiga ini tidak terlalu mengarah ke bab kita sujud menggunakan tujuh organ, tetapi salah satu dari organnya disebutkan di sini. Apa? Yang terakhir menyentuh lantai yaitu kening atau jidat atau dahi. Ya. Sisanya ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Ada satu hal yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, Al-Imam Nawawi juga mengisyaratkannya, bila mana kita tidak mampu menggunakan salah satu dari tujuh organ tadi, sahkah sujud kita? Jawabannya sah. Satu dari organ itu tidak kita letakkan. Misalnya telapak tangan kita yang sebelah kanan sedang tidak bisa ditempelkan. Jadi kita ketika sujud ya, menggunakan satu tangan saja. Atau mungkin hidung sedang sakit, ada jerawat yang besar di sini untuk ditempelkan, meringis kesakitan, sehingga jidat saja boleh. Ya. Ini tidak merupakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau menempelkan semuanya. Sempurnanya seperti yang dijelaskan dalam dua hadis tadi. Baik, masih tentang rukuk kita lanjutkan. Maaf, masih tentang sujud bab berikutnya 132. Ya. Bab as-sujudi 'alal anfi. Bab sujud meletakkan hidung. Ya. Maksudnya bukan hidung saja diletakkan. Mestinya hidung ini termasuk salah dari organ itu. Ya, sebagaimana nanti akan kita dapatkan, karena di dalam hadis yang pertama di bab sebelum yang tadi telah kita pelajari, di situ ditunjukkan al-jabha, dahi, kening. Ya. Jadi Imam Bukhari merasa perlu untuk membuat bab ini, bahwa hidung ini termasuk organ sujud. Ya, merasa perlu untuk menekankan dengan membuat bab khusus, bab as-sujudi alal anfi. Bab hidung itu termasuk organ sujud. Itu kira-kira maknanya. Hidung itu termasuk organ sujud, dan bukan maknanya kalau kita baca ini, ya, berarti sujud itu cukup dengan tempel hidung. Jidat tidak, tangan tidak, lutut tidak. Ya. Bisa jadi orang seperti itu memahaminya. Tegak dia kemudian tempelkannya, ya, hidungnya ke dinding. Ya. Ini bukan sujud. Sujud itu seperti yang tadi, ala sab'ati a'dha atau sab'ati a'dhum, dan salah satu dari organnya adalah hidung. Ya. Kita baca hadisnya. 812. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Mu'alla ibn Asad qala haddathana Wuhayb an Abdillah ibn Taus an abihi, ya, an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu. Ya. Kalau tadi hadis yang pertama di bab yang 131 itu Ibn Abbas yang bercerita, umiran nabi, nabi disuruh. Di sini nabi yang mengungkapkan, umirtu, saya disuruh. Ya. Umirtu. Nah, dan perbedaan antara dua hadis ini, 812 dengan 809, yang tadi 809 itu hadis fi'li, hadis fi'li, yaitu hadis yang menceritakan perbuatan nabi. Kalau yang sekarang 812 itu hadis qawli, hadis ucapan. Padahal konteksnya sama. Disuruh, kalau tadi nabi disuruh. Kalau di sini nabi mengatakan saya disuruh. Jadi yang di sini adalah hadis qawli, yaitu ucapan nabi. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin alal jabhati. Perhatikan. Wa asyara biyadihi ala anfi. Ini yang berkenaan dengan bab. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Nabi mengungkapannya apa? Ungkapannya organ yang pertama dahi. Tidak, dia tidak menunjukkan. Organ yang pertama dahi. Organ yang pertama dahi, tetapi dia menunjukkan hidungnya. Alal jabhati, beginilah kira-kira. Alal jabhati, organ yang pertama dahi, ditunjuknya apa? Hidung. Wa asyara biyadihi ala anfi. Ya. Ini menekankan bahwa hidung ini termasuk organ dahi. Ya, organ dahi. Maksudnya ketika ditempelkan dahi, maka yang harus menempel bersama dahi apa? Hidung. Kalau orang yang hidungnya mancung mudah. Mudah ya. Tinggal tempelkan sedikit hidungnya sudah menempel. Orang yang hidungnya mancung juga tapi ke dalam sulit juga untuk meratakan. Terkadang dia harus ya. Tetapi semuanya adalah perintah yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin alal jabhati wa asyara ila anfi. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dia buat bab sujud alal anfi, bahwa hidung itu termasuk organ sujud dan dia disatukan dengan dahi, satu organ bersama dahi. Karena biasanya, karena tulangnya mungkin hampir sama, berdekatan, berhubungan, ya, tulang hidung dengan dahi ini berhubungan, tidak ada terpisah sedikit pun, ya, tidak ada terpisah, dan normal saja ketika dahi menempel hidung juga akan menempel. Ya. Kemudian wal yadaini war rukbataini wa atra, ini tambahannya untuk menambahkan pemahaman kita kepada hadis yang lain yang telah kita pelajari di sini, wa atra fil qadamaini. Yang dimaksud dengan rijlaini dalam hadis 809 tadi adalah atraful qadamain, ujung-ujung dua kaki. Ujungnya ini, ujungnya ini kan jari jemari lagi, ujungnya termasuk jari, termasuk ujungnya. Tetapi dalam bab yang lain, bab yang sebelumnya, bahwa Nabi disuruh untuk menghadapkan ujung atau ujung jari-jari kakinya ke arah kiblat, bi atrafi rijlaihil qiblata, bab 129. Jadi yang ditempelkan, diusahakan oleh seseorang menempelkannya adalah ujung telapak kakinya. Tentu berikutnya ketika dia tempelkan, maka jari jemarinya akan membengkok dan perut jari jemarinya akan menempel pula, dan juga sekaligus akan mengarah ke kiblat. Ini tambahannya, wa atrafil qadamain, kemudian wala nakfita. Ini lafaz yang lain ya. Di sana wala yakuffa sya'ran. Yakuffa, yakuffu di sini sama dengan yakfitu. Ya, di sini nakfita. Ya. Kafata yakfitu. Artinya melipat atau menggulung. Wala nakfita thiyaba wasy'ara. Ya. Wala nakfita thiyaba wasy'ara. Dan kami di, saya diperintah juga untuk tidak melipat atau menggulung kain atau rambut. Sama dengan hadis sebelumnya. Yang ditekankan sekali oleh Imam Bukhari dengan bunyi bab ini adalah hidung jangan sampai lupa. Maksudnya ketika sujud hanya dahi saja. Harus beserta dahi ya Pak? Hidung. Berdasarkan penekanan hadis tadi, wa asyara. Ini menunjukkan bahwa Nabi menekankan sekali. Kalau dia menyebut dahi, menyebut ketika mengatakan al-jabha, tentu ini tunjuk dahi. Tetapi dia tunjuk atau dia isyaratkan hidungnya, menekankan bahwa jangan sampai dikira bahwa hanya dahi saja. Justru hidung termasuk organ yang pertama yang bersama dahi. Bab yang ke-133 masih sama dengan yang tadi. Babus sujudi alal amfi. Bab sujud ya, di atas hidung atau meletakkan hidung. Kemudian tambahan babnya adalah wassujud alattini. Ya, wassujud alattini, dan sujud di atas tanah becek, lumpur. Ya, tanah becek, tanah yang bercampur dengan air. Loh, kok bisa bercampur dengan air? Karena atap Masjid Nabi SAW tidak seperti atap kita sekarang. Di atapnya daun. Nah, sehingga di arah kiblat tersebut ya, merembes air dari atas. Kemudian menetes di tempat sholatnya Nabi SAW. Dan Nabi, dan kejadiannya di bulan Ramadan. Ya, kejadian bulan Ramadan. Nabi SAW sujud, tetap sujud di tanah yang becek tersebut yang sudah bercampur dengan air. Kita baca hadisnya 813. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bukan berarti ini tuntunan ya. Tetapi boleh. Maksudnya ketika terjadian seperti itu tidak ada masalah. Sujudnya tetap sah walau di atas ya, walau di atas lumpur. Bukan berarti kita nanti ya buat masjid tidak usah pakai atap aja lah. Atau depan imamnya agar mengikuti sunnah, tidak usah dikasih atap kalau hujan nanti ya, tidak usah pula dikasih keramik agar nanti ada lumpurnya, atau dikotor-kotorkan masjidnya. Nah, ini pemahaman yang keliru. Maksudnya kejadian di zaman Nabi ya, kejadian seperti ini, dan Nabi tetap sujud ya, tetap sujud di tempat yang memang sudah becek, yaitu tanah yang di depannya, karena lantai masjid Nabi SAW tanah. Nah, kemudian ditimpa oleh hujan, tentu basah tanahnya dan Nabi sujud di tempat tersebut. Bukan sebuah tuntunan yang harus diikuti, tetapi kejadian yang terjadi. Ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Hammam an Yahya an Abi Salamah. Ya. Qala intalaqtu ila Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu faqultu ala takhruju bina ila an-nakhli natahaddatsu ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت حدثني ما حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. Ini cerdasnya seorang muridnya. Jadi dia layani gurunya untuk dapat hadis. Ya. Awalnya dia ngajak, ayo kita jalan-jalan. Ya. Diajaknya jalan ke kebun. Ya, ternyata gurunya mau. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Ya. Dari generasi tabi'in. Mengajak Abu Sa'id al-Khudri. Dengan mengatakan, ala takhruju bina ilan nakhli. Ayo kita ke kebun kurma. Ya, lihat-lihat kurma saya. Ya. Di sana kita bercerita-cerita. Ya, padahal dia mencari hadis. Fakharaja, maka Abu Sa'id pun menyetujui, keluar. Lalu Abu Salamah bercerita, faqal qultu, ketika sampai di sana saya berkata, hadithni, sampaikan kepada saya hadis, ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri, itu hadis yang berkenaan dengan, ya, yang kamu dengar dari Nabi SAW yang berkenaan dengan malam Al-Qadr. Ya. Dengan malam Al-Qadr. Qal, lalu Abu Sa'id menyampaikan hadis tentang malam Al-Qadr. I'takafa Rasulullah SAW asral awal min Ramadhan. Nabi SAW pernah i'tikaf 10 pertama Ramadan. Berarti awal masuk Ramadan dia sudah i'tikaf. Asyar awal itu 10 pertama. Karena Ramadan itu kan 3-10. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Jadi 10 pertama Nabi i'tikaf awalnya. Wa'takafna ma'ahu. Kami pun ikut bersamanya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Fa'atahu Jibril. Lalu dia didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Faqal innal ladzi tatlubu amamak. Setelah selesai 10 pertama baru hendak keluar, tiba-tiba Nabi didatangi oleh malaikat Jibril mengabarkan, sesungguhnya yang kamu cari ada di 10 kedua. Yang dicari oleh Nabi dengan etika apa? Lailatul Qadr. Ya. Jadi awalnya Lailatul Qadr ini ada pada selama Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, syariat untuk mencarinya memang dari awal dilakukan i'tikaf oleh Nabi SAW. Setelah selesai 10 pertama dan hendak keluar, datang malaikat Jibril mengabarkan bahwa yang kamu cari itu ada di berikutnya, di hadapanmu, maksudnya 10 berikutnya. Ya. Fa'takafal asral awsati awsata. Lalu dia lanjutkan i'tikaf 10 pertengahan. Ya, dari 11 sampai 20. Fa'takafna ma'ahu. Kami pun ikut melanjutkan i'tikafnya. Ya, kami pun ikut melanjutkan i'tikaf. Fa'atahu Jibril. Setelah selesai, hampir selesai 10 pertengahan, datang lagi malaikat Jibril. Faqal innal ladzi tatlubu amamak. Sesungguhnya yang kamu inginkan, yang kamu cari di hadapanmu, maksudnya 10 berikutnya. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatiban sabihata 20 min Ramadan. Jadi ketika tanggal hari ke-10 itu mereka kan sudah siap untuk keluar besoknya. Hari yang ke-20. Mereka sudah siap, Nabi SAW sudah selesai 10 pertengahan dari i'tikafnya dan sudah berniat untuk keluar, dan bahkan sebagian para sahabat sudah mempackingnya atau membungkus-bungkus barang-barangnya untuk keluar pada hari yang ke-20 karena sudah selesai i'tikaf 10 pertengahan. Ternyata malaikat Jibril mengabarkan bahwa yang kamu cari 10 berikutnya di hadapanmu. Maka Nabi SAW bangkit setelah selesai salat subuh, khatiban, menyampaikan pidatonya, khutbah pada pagi hari yang ke-20 dari bulan Ramadan. Faqal, ya, Nabi SAW menyampaikan dalam khutbahnya, dalam pidatonya, man kana takafa ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam farji falyarji, yang kemarin bersama Nabi i'tikaf, balik kembali. Ya, urungkan niat untuk menghentikan i'tikaf. falyarji, hendaklah dia kembali. Fa inni uritu lailatal qadri, sesungguhnya saya diperlihatkan malam al-qadr, maksudnya keberadaannya di 10 berikutnya, 10 terakhir. Ya. Wa inni nusituha, lalu saya dijadikan lupa. Awalnya ditampakkan ini terjadi di malam ini, setelah Nabi nampak kemudian tiba-tiba Nabi lupa. Tetapi dia yakin bahwa yang dia lihat itu 10 berikutnya, 10 terakhir. Cuma malamnya dia dijadikan lupa. Wa summa wa inni nusituha wa innaha fil asril awakhir, wa innaha fil asril awakhir, sesungguhnya malam yang malam al-qadar itu terdapat pada 10 terakhir. Fi witrin, pada witir atau malam yang witir, malam yang witir yang ganjil. Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma. Ya. Sesungguhnya ini hari keberapa? Nabi menyampaikan pidatonya hari keberapa? 20. Pagi hari. Ya, setelah selesai salat subuh. Dia bercerita bahwa yang Nabi SAW tekankan yang itikaf sebelum yang kemarin-kemarin ini bersama saya tetap kembali ke sini untuk melanjutkan itikaf. Kenapa? Karena saya sudah diperlihatkan Lailatul Qadri, lalu tiba-tiba saya dijadikan lupa. Yang diingat oleh Nabi dia ada di 10 terakhir. Wa inna fil asil awakhir, dan yang diingat oleh Nabi ada bahwa dia di malam yang ganjil. Ya, di malam yang ganjil. Kemudian Nabi bercerita tentang mimpinya, dan mimpi Nabi hak. Mimpi Nabi hak, nyata, bukan bunga tidur. Ya, dia mimpi yang nyata. Apa katanya? Wa inni ra'aitu ka'anni asjudu fi tinin wa ma. Ketika malam al-qadar itu, keberadaan malam al-qadar itu tandanya saya sujud di atas tanah yang bercampur air. Ya, ini kejadiannya hari yang ke-20. Kejadiannya hari yang ke-20. Sementara langit cerah secerah-cerahnya. Nabi SAW bermimpi sujud di atas tanah yang bercampur air. Wa kana saqful masjidi jaridan nakhli. Untuk diketahui, kata Abu Sa'id, bahwa atap masjid Nabi adalah pelepah kurma. Jaridan nakhli. وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا. Di hari itu ketika Nabi menyatakan bahwa malam Al-Qadar itu besoknya saya sujud di atas tanah yang bercampur air, kami tidak pernah membayangkan akan hujan. Karena siang hari 20 itu seterang-terangnya, secerah-cerahnya, tidak ada tanda-tanda hujan. Ya. وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ شَيْئًا فَجَاءَتْ قَزْعَةٌ. Tiba-tiba ada sepotong awan. Qaz'ah itu awan hitam yang mengandung hujan. Ya. Faja'at qaz'atun fa'umtirna. Maka hari itu sampai malamnya kami diturunkan hujan. Fasalla binan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam Al-Qadar di tahun itu malam 21. Ya, karena ceritanya Nabi sujud itu di hari yang ke-21. Ya. Karena Nabi mengatakan 10 terakhir, berarti hari yang 20 belum. Ya. Karena yang dimaksud dihidupkannya 10 terakhir itu kan malam 21. Malam ganjilnya. Jadi kejadiannya adalah di malam 21. Lailatul Qadar di cerita hadis ini dipahami adalah malam 21. Karena besok subuhnya, hari yang ke-21, setelah malam harinya dan bahkan mulai dari siangnya, turun hujan. Sementara atap masjid Nabi adalah pelepah kurma dan meresap air, ya, merembes air, kemudian menyirami lantai masjid Nabi dan Nabi sujud, ya, di atas tanah bercampur air. Kata Abu Sa'id, hatta ra'aitu atharat tini wal ma'i ala jabhati Rasulullah SAW wa arnabatihi, Dan bahkan saya, sehingga saya melihat bekas tanah yang bercampur air di dahi Nabi dan arnabatihi. Ya, di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa namanya, batang hidung ya, di batang hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan yang tadi, bahwa hidung organ sujud, ya, seperti yang dibuat oleh Imam Bukhari, hidung, karena kalau seandainya hidung tidak masuk di sujud, kan tidak akan mengenai tanah dan tidak akan menempel tanah yang lumpur tadi di hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa hidung termasuk organ sujud. Dan Abu Sa'id Khudri melihat lumpur tadi atau tanah yang bercampur air di dahinya kemudian di batang hidungnya. Ya, ini sesuai dengan yang dibuat oleh Imam Bukhari, sujud di atas batang di atas hidung kemudian sujud di atas tanah seperti yang terjadi. Ya. Kata Abu Sa'id, tasdiq ru'yahu. Ya, ujungnya sebagai apa, kenyataan dari mimpinya. Ini menunjukkan bahwa mimpi Nabi itu nyata, terjadi langsung. Dia bermimpi bahwa dia sujud di atas lumpur, di atas tanah yang bercampur air, dan ternyata terjadi. Ya, terjadi, dan apa yang diceritakan oleh Nabi dalam mimpinya dilihat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa di dahi Nabi dan di batang hidungnya menempel lumpur dan malam itu adalah malam al-qadar. Dan kata para ulama, sebagian mengatakan bahwa di antara tandanya juga turunnya hujan, sebagaimana kejadian di ke tahun ini, tetapi itu bukan satu-satunya tanda. Dan tandanya Lailatul Qadar itu siang harinya, besoknya langit cerah secerah-cerahnya. Ya. Tidak ada cahaya matahari, juga tidak terik menyengat. Ini juga di antara tanda-tandanya, dan itu bukan mutlak, ya. Bukan mutlak, karena Lailatul Qadar ini rahasia Allah. Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Kalau seandainya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang Lailatul Qadar, diberikan jadwal per tahunnya, maka orang hanya beribadah satu malam. Ya, satu malam saja. Tahun ini 1442 Hijriah, Lailatul Qadar sesuai dengan jadwal malam 25. Tidak ada. Jadi malam itu saja orang beribadah. Nah, Allah rahasiakan agar orang-orang yang memang menginginkannya. Nabi SAW di tahun ini, tahun yang diceritakan oleh Abu Sa'id ini, berapa lama dia i'tikaf? Sebulan. Sebulan penuh, karena dia sudah berniat itikaf melanjutkannya pada 10 terakhir dan baru berhenti setelah selesai Ramadan. Padahal dari awal sudah mengikutnya, pertengahan juga, kemudian ternyata di 10 terakhir keberadaan Lailatul Qadar itu yang tetap sampai hari kiamat, bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir, diletakkan oleh Allah agar semakin mudah kita bersemangat. Tetapi tetap dirahasiakan hari hanya, kapannya dirahasiakan. Cuma semakin sempit. Bukan berarti dari tanggal 1 Ramadan sampai 20 Ramadan kita berleha-leha atau berlalai-lalai. Tidak. Ramadan setiap malamnya berkah. Setiap harinya berkah. Nah, ini yang perlu kita berikan catatan. Yang pertama sesuai dengan bunyi bab, sujud di atas hidung juga. Tandanya adalah hidung Nabi SAW. Di samping ucapan, perbuatannya juga dilihat bahwa dia sujud menempelkan hidungnya di atas lantai, karena hidungnya juga dikenai oleh tanah. Kemudian jangan khawatir bila mana ya kejadiannya seperti itu, dan tidak akan merusak sholat. Tanah bukan najis, lumpur bukan najis. Makanya orang-orang yang bekerja misalnya kemudian lengket-lengket tanah di pakaiannya, tidak ada masalah. Nabi SAW bahkan sujud di atas lumpur, di atas tanah yang bercampur air. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ, bolehkah wanita mengikat rambutnya ketika salat? Soalnya kalau enggak diikat jadi mudah keluar-keluar rambutnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, yang sunnahnya, yang sesuai dengan tuntunannya dijalin. Ya. Ya, yang sesuai dengan tuntunannya dijalin. Kalaupun diikat tidak ada masalah. Ya, walaupun diikat dari awalnya memang diikat tidak ada masalah. Kemudian berbeda ya rambut laki-laki dengan perempuan. Karena rambut laki-laki dengan rambut perempuan sekalipun tidak diikat, ya, sekalipun tidak diikat, ketika dia ditutup oleh jilbabnya, oleh pakaian yang menutup bagian atas badannya, tentu tidak akan kemana-mana. Ya, tidak akan kemana-mana. Tapi yang dituntun adalah rambut itu dijalin. Wallahu a'lam. Ustaz, lantas panduan yang banyak juga disampaikan tentang mengikuti gerakan imam setelah ucapan terakhir akbar hamidah itu merupakan sebuah kaidah saja. Enggak, memang itu aba-aba. Ya, aba-aba cuma ketika mungkin antara berdiri ke ruku enggak ada masalah, enggak ada yang dikhawatirkan. Ya. Ketika dia bertakbir lalu kita jadikan standarnya takbir karena hadisnya kan tentang sujud saja. Ya. Adapun antara berdiri ke ruku, ini organ yang sangat rukun yang sangat dekat. Sehingga tidak akan dikhawatirkan terjadi yang tadi. Jadi tetap akbar ini ada takbir ya sebagai aba-aba atau sami Allahu liman hamidah juga aba-aba karena tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan tadi. Adapun antara berdiri ke sujud atau sujud kepada berdiri, ini yang perlu dijadikan hal yang perlu kita berhati-hati, maka standarnya tadi adalah gerakan. Wallahu a'lam. Maka yang utama mendahului mendahulukan dalil dan daripada kaidah, yakni berusaha melihat gerakan imam semampunya saat berpindah gerakan. Bagaimana dengan makmum yang di sab kedua, ketiga atau paling belakang? Mengikuti sab di depannya. Standarnya sab di depannya. Dan sab yang paling di depan itu tadi standarnya ketika rukun sujud tadi, itu tadi. Ya. Jadi yang di belakang mengikuti yang di depan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga. Amin. Dan semoga semua kita juga demikian. Kapankah kita melaksanakan sholat qabliyah di rumah? Apakah boleh dikerjakan ketika azan dikumandangkan? Jazakumullahu khairan. Lihat azannya. Bila azannya terlalu cepat di masjid tersebut, sementara masjid lain belum azan sama sekali, maka tidak dibenarkan. Ya. Tapi kalau seandainya terlambat, di masjid lain sudah selesai azan, ini baru azan, maka di saat azan di masjid yang dekat dengan rumah kita, ya, kita qabliyah karena memang kemungkinan besar waktu sudah masuk, ini tidak ada masalah. Cuma jangan di awal-awal azannya. Ya, mungkin ketika di hayya 'alas shalah, tetapi yang paling selamat adalah selesaikan azan. Ya, selesaikan dan tidak terdengar lagi kumandang azan lalu kita salat qabliyahnya, ini yang paling selamat. Wabillahi taufik. Masih ada? Silakan. Ya. Ya, tentang makruhnya melipat, menggulungnya, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan karena memang tidak ada pengecualian. Nah, kemudian yang berkenaan dengan rambut perempuan seperti pertanyaan pertama, ya tentu ya, asalnya wanita itu menjalin rambutnya, bukan melepaskan. Menjalin rambutnya ini yang diterapkan di masa wanita-wanita sahabat dahulu. Kalau seandainya rambutnya panjang, kalau rambutnya tidak panjang, ya tentu tidak akan dikhawatirkan. Ya, cukup dengan dia memakai memakai kerudung saja, ketika sholat tidak akan menyebar kemana-mana. Tidak perlu dia menggulungnya, tidak perlu dia menggulungnya atau menyanggulnya. Saya rasa tidak perlu. Yang dia harus paskan, jangan sampai dia keluar dengan ujung atau yang menutupi atau yang di ujung kerudungnya atau jilbabnya ketika sholat. Disekuat-kuatkan sehingga tidak akan keluar rambut. Adapun di dalamnya yang tentu kalaupun dia tidak diikat atau tidak digulung, dia tidak ada masalah. Kalau yang lebat sekali, ini yang tuntunnya adalah di jalin. Penjalinan itu bukan termasuk konteks hadis, karena jalinan ini adalah tuntunan yang selamanya berlaku. Di luar sholat dia dijalin, ketika sholat dia tidak akan masuk dalam konteks larangan. Kalau toh pun terjadi, ketika setiap hendak sholat dia menggulungnya atau menyanggulnya, minimalnya, karena masalah ini masalah makruh saja, tidak akan berpengaruh kepada keesahan sholatnya. Wabillahi taufik. Ya. Maka masalah perbedaan pendapat. Saya mengatakan saya tidak menemukan dalil yang menunjukkan. Bila mana ada yang menemukan dalilnya, sampaikan. Ya. Bukan berarti kita yang orang yang mempertemukan yang ini sholatnya tidak sah, melakukan pelanggaran. Ya, saya tidak mengatakan demikian tadi. Yang saya tahu tidak ada nas atau hadis yang menuntun. Karena asalnya dalam sholat itu kaki tidak ditemukan. Ya, tidak pertemukan ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud. Ya, tidak bertemu antara telapak kaki. Bahkan ketika duduk tasyahud pun tidak dipertemukan. Dia yang satu berdiri, yang satu telentang. Ketika iftiras bagaimana? Bertemu dia? Tidak. Iftiras satunya ditelentangkan sehingga kita duduk, sementara satunya tegakkan. Ketika tawarruk pun demikian, tidak bertemu. Ya, tidak bertemu. Ini asalnya. Bila mana ada dalil ketika sujud itu nanti dipertemukan, nah tentu kita lihat dalilnya. Ya. Bukan berarti kita menyalahkan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Inti pertanyaannya berbeda dengan imam dalam duduk, ya, duduk tasyahud, imamnya tawarruk, kita iftirash. Ya, wallahu ta'ala alam, ini bukan termasuk mukhalafah, walaupun sebagian ulama menganjurkan untuk mengikutinya. Dia tidak masuk mukhalafatul imam. Ya, tidak termasuk mukhalafatul imam ketika kita berpendapat bahwa duduk untuk sholat yang dua rakaat itu adalah iftirash. Sementara dia, apalagi dalam mazhab Syafi'i memang seperti itu. Ya, pokoknya tasyahud akhir, baik itu yang dua tasyahud atau yang satu tasyahud, pokoknya tasyahud akhir pakai tawarruk, duduknya tawarruk. Maka mereka untuk salat subuh, untuk salat dua rakaat sunat, duduknya tawarruk. Dan sementara kita mengatakan salat yang satu tasyahud, ya, atau yang dua tasyahud, untuk tasyahud yang pertama duduknya iftirash, ya, mutlak. Adapun salat duduk yang tasyahud akhir untuk sholat yang tasyahudnya dua, itu tawarruk. Ya. Lalu terjadi perbedaan dalam hal ini, tidak ada masalah. Bukan termasuk mukhalafatul imam. Bukan termasuk menentang imam. Meskipun ada sebagian ulama yang menganjurkan untuk menyamakan. Kalau kita menyamakan dengan alasan khawatir memukhalafah, ini juga tidak ada masalah. Ya. Khawatir kita mukhalafah, lalu kita ikut duduk tawarruk. Tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Terakhirnya juga baca tadi juga baca terakhirnya, sebagian terakhirnya. Nah, itu. Perbezaan pendapat. Hadis Aisyah itu tidak juga zahir, sedang tidur. Dia sedang berbaring. Bisa jadi dia tidak menempel, dia rasanya menempel dia. Tidak mutlak mengambil dalil. Justru yang zahirnya sifat salat secara keseluruhan tidak dipertemukan. Masalahnya berbeda pendapat, luas masalahnya. Tidak menempel pun juga tak bisa terpegang. Bisa ya, terpegang kedua ketika dia menyentuh begini, terpegang kedua-dua. Tidak menempel pun, jarak berjarak pun bisa jadi. Kemungkinan-kemungkinan ya, banyak. Tapi tidak tekstual. Hanya pemahaman saja. Ya. Ya. Ya. Ada teman tak? Sholat tak? Di tahiyat awal kan takbir ya, itu duduk mengangkat tangan.